بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أبد الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بإسلام الفاروق عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، وكان رجلا معروفا بهدة الطبع وقوة الشكيمة، وكان من أشد الناس عداوة للمسلمين، وطالما لقوا منه الأوان الأذى حتى يئسوا من إسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الأحبة، pekan lampau kita telah menjelaskan tentang keislaman Hamzah. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan tentang keislaman Umar. Tentu keduanya memiliki peran penting dalam dakwah Islam di awal-awal dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Berkata pengarang kitab kita, Fidhahullah, ثم أيد الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بإسلام الفاروق عمر ابن الخطاب العدوي. Kemudian Allah perkuat Islam dan kaum muslimin dengan keislaman Al-Faruq Umar ibn Khattab Al-Adawi dari Bani Adi. Wa kana rajulan ma'rufan bi hiddati at-tab'i, terkenal Umar dengan kerasnya, tabiat yang keras. Wa quwwati syakimah, ya, dengan kekuatan fisik. Wa kana min ashaddin nasi adawatan lil muslimin, yang kala itu sebelumnya dia adalah orang yang begitu kerasnya terhadap kaum muslimin, kebenciannya. Wa talama laqu minhu alwan al-adha, berkali-kali mereka mendapat daripada Umar berbagai macam ragam bentuk teror. Hatta ya'isu min islami, sehingga sempat mereka putus asa dari keislaman Umar karena kerasnya tabiatnya, ya, karena terornya terhadap kaum muslimin, sehingga mereka merasa mustahil Umar itu masuk Islam. Nah, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Rawal Imam Ahmad fi musnadih wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanad hasan an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. نعم، doa Nabi yang mulia SAW agar Umar masuk Islam. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW dalam doanya, Rasulullah mengatakan, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, muliakanlah Islam, bi ahab hadaini rajulaini ilaika, dengan salah seorang dari kedua laki-laki, mana yang lebih kau cintai dari keduanya? Bi Abi Jahlin ibn Hisham, pilihlah Abu Jahal bin Hisham, atau Umar ibn Khattab, atau pilihlah Umar bin Khattab, pilih mana lebih kau cintai, ya Allah. Fakana ahabbahuma ilaihi Umar ibn Khattab, maka Umar yang lebih cinta Allah dan Allah berikan kepadanya hidayah. Naam. Wa rawa ibn Sa'd fi tabaqatih bi sanadin sahihin mursalin an Sa'id ibn Musayyib qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aw Abu Jahl ibn Hisham qala Allahumma sudud dinaka bi ahabbihima ilaik. Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih dan mursal dari Sa'id bin Musayyab. Makna mursal hanya sampai kepada kepada tabi'in saja, tak sampai kepada Nabi. Faqala, berkata Sa'id, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi jika melihat Umar atau melihat Abu Jahal, dia akan berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan salah seorang daripada kedua laki-laki ini. Naam. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab khasatan. Demikian juga dalam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Aisyah, dia berkata, bersabda Rasulullah, ya Allah, dalam doanya, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya peran doa. Ya, dan kita tak boleh berputus asa daripada Allah Jalla wa'ala. Boleh saja orang yang paling membenci kita satu saat akan menjadi orang yang terdepan membela kita. Bagaimana Umar? Kata Allah sallallahu alaihi wasallam, "Bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah, wallahu qadir." Boleh jadi Allah jadikan antara kalian dan musuh-musuh kalian yang paling kalian benci kecintaan, dan Allah Maha Kuasa. Demikianlah dengan Umar. Padahal sebagian sahabat merasa mustahil Umar itu memeluk Islam. Naam. Bidayatul lini inda Umar radhiyallahu anhu. ذكرنا فيما تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أشد الناس على المسلمين حتى يئس بعض المسلمين من إسلامه لكن لما أراد الله له الهداية صدرت منه رضي الله عنه بعض التصرفات التي تعطي الأمل بإسلامه. نعم. Bermulanya dalam diri Umar tampak kelembutan. Walaupun orang keras bagaikan batu, tapi Allah Maha Kuasa melembutkan hatinya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tentang Umar adalah orang yang paling dahsyat, ya, kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin sehingga sebagian kaum muslimin putus asa dari keislamannya. Namun jika Allah berkehendak memberinya hidayah, tak ada yang bisa memalingkan. Ya, maka mulailah tampak daripada Umar hal-hal yang menunjukkan kelembutan hatinya, yang memberikan secercah harapan semoga dia mau memeluk Islam, berubah perangainya. Naam. Rawal Imam Ahmad fi fadail as-sahaba wal hakim bi sanadin hasanin an ummi Abdullah Layla binti Abi Hatama radhiyallahu anha zawj sahabi al-jalil Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an qalat inna lanartahilu ila أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا أحسن الله إليكم وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقف علي وعلى سرقه قالت وكنا نلقى منه البلاء أدلنا وشدة علينا فقال عمر إنه الانطلاق يا أم عبد الله قالت فقلت نعم والله لا نخرجن في أرض الله آديتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا فقال صهيبكم الله أمل قالت أم عبد الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أهزنه فيما رأى خروزنا قالت فجاء عامر زوجها فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وهزنه علينا قال أطمعت في إسلامه قالت نعم قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. الله أكبر. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam Fadail As-Sahabah meriwayatkan dari Imam Hakim dengan sanad yang hasan dari Ummu Abdillah Layla bintu Abi Hasama radhiyallahu anha. Dia telah merupakan istri bagi sahabat Nabi Amir bin Rabi'ah. Tatkala mereka mau pergi hijrah, meninggalkan negeri Makkah karena mereka tak aman di sana beribadah menyembah Allah. Mereka tersiksa, mereka terbelenggu. Karena itulah mereka harus meninggalkan negeri yang mereka cintai supaya mampu beribadah dengan merdeka. Ya. Maka menceritakan kepada kita Ummu Abdillah ini Layla bintu Abi Hatama, istri daripada Amir bin Rabi'ah. Dia berkata, "Inna lanartahilu ila ardil Habasyah." Kami sedang bersiap-siap untuk meninggalkan negeri kami menuju negeri Habasyah. Waqad dhahaba Amir fi ba'di hajatina. Sementara suamiku Amir sedang pergi untuk mengurus suatu keperluan. Idh aqbala Umar. Tiba-tiba datanglah Umar melihat mereka bersiap-siap, mereka berkemas. hatta waqafa alayya, kemudian dia pun berdiri di hadapanku, wa huwa ala syirkihi, ketika itu Umar masih musyrik. Qalat, dia berkata, wa kunna nalqa minhu albala'a adan lana wa shiddatan alayna, dan sebelumnya Umar benar-benar banyak mendatangkan kepada kami berbagai macam bentuk teror, intimidasi, ya, menyiksa kami. Namun karena itu berubah. Faqala Umar, berkatalah Umar, innahul intilaqu ya Umma Abdillah, kelihatannya kalian telah bersiap-siap akan bertolak wahai Umma Abdillah, meninggalkan negeri ini. Umar merasa sedih karena mereka adalah kaumnya, tinggal satu negeri dengannya, sekarang ingin berpisah meninggalkan kaumnya demi mereka merdeka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Membuat Umar sedih. Qalat faqultu na'am, aku katakan ya, wallahi lanakhrujanna fi ardillah, demi Allah kami akan keluar. Kami akan pergi mencari di mana bumi Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa menyembah Allah di sana dengan merdeka. Adzaitumuna, kalian menyakiti kami. Wa qahartumuna, kalian memperbudak kami, menguasai kami. Hatta ja'alallahu lana makhrajan, semoga kalau Allah berikan kami, kepada kami jalan keluar. Faqala, maka Umar menjawab dengan sedih, sahibakumullah, semoga Allah menyertai kalian. Qalat Ummu Abdillah, berkata Ummu Abdillah, wa ra'aitu lahu riqqah, aku kaget. Tak pernah aku dapat demikian, kulihat betapa lembut Umar kali ini. Lama aku naraha, tak pernah kulihat perangannya seperti ini. Tsumman sarab, kemudian dia pun pergi. Waqad ahzanahu fi ma ra'a qurujana, dia begitu bersedih melihat kami akan segera bertolak meninggalkan negeri ini. Berkata Ummu Abdillah, ya, faja'a amirun zaujuha, datang suamiku. Kukatakan kepadanya, wahai Aba Abdillah, sekiranya kau terlihat bagaimana Umar, betapa lembutnya dia, betapa dia bersedih melihat kita bersiap-siap meninggalkan negeri ini. Maka berkata suaminya Amir, apakah engkau berharap dia masuk Islam? Kukatakan ya, kata suaminya, la yusliman ladzi ra'aiti, tidak akan mungkin orang itu masuk Islam, yang kulihat itu mustahil masuk Islam. Hatta yuslima himarul khattab, kalau masuk Islam keledainya Khattab, bapaknya Umar, mungkin dia masuk Islam. Ya, mustahil masuk Islam dia. Kalau masuk Islam keledai bapaknya si Khattab, baru dia masuk Islam. Ya, ini menunjukkan hal yang mustahil. Naam. Qalat, قال عامر ذلك يأسا لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. Berkata istrinya, suamiku Amir mengatakan demikian karena dia melihat begitu kerasnya Umar, mustahil dia itu, ya, orang yang semacam itu keras hatinya, kasarnya, mustahil masuk Islam. Naam. إسلام أخته فاطمة وزوجها. وكانت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها قد سبقته إلى الإسلام هي وزوجها سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عمها وكان يخفيان إسلامهما وكان خباب بن الأرد رضي الله عنه من قدماء المسلمين يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئها القرآن. Kemudian kita akan bercerita tentang Islamnya saudari Umar yang namanya Fatimah dan Islamnya suaminya yang namanya Sa'id bin Zaid. Wakanat Fatimah bintul Khattab, adalah Fatimah putrinya Al-Khattab, saudarinya Umar, lebih dahulu masuk Islam dibandingkan Umar. Dia masuk Islam dan suaminya Sa'id bin Zaid. Dan Sa'id bin Zaid ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang 10 orang dijamin masuk surga, yang paling utama daripada semua sahabat. Namanya Sa'id bin Zaid. Kalau kita kembali ke belakang, ya, Zaid ini adalah bapaknya Sa'id. Ya, dia adalah salah seorang yang ngurus akidahnya. Ya, Zaid, ya, bin Amr bin Naufal, ya, adalah salah seorang yang ngurus akidahnya di atas agama Ibrahim. Ya, dia dan Waraqah bin Naufal dan sebagian orang, ada 3 orang, mereka yang ngurus akidahnya. Ketika Quraisy dalam jahiliyahnya, dia tak menyembah berhala. Dia lihat orang Quraisy tawab, dia lihat orang Quraisy makan bangkai, dia katakan, mustahil ini agamamu ya Allah, aku tak yakin agamamu. Ya Allah, andai kata aku beri kepadaku jalan untuk mengenal agamamu, pasti aku akan ikut agamamu. Ya Allah, aku tak tahu bagaimana agamamu, aku hanya berniat ikut agama kakek moyangku Ibrahim. Subhanallah. Lurus dia. dan dia adalah orang yang disiksa oleh Khattab, ayahnya Umar. Jadi Umar itu mendapatkan perangai kejam karena bapaknya juga kejam. Ya, Zaid ini mau pergi musafir meninggalkan kota Mekah untuk mencari agama Ibrahim yang lurus. Tiap kali dia mau berangkat, diberitahu istrinya kepada Khattab, Khattab datang, bapaknya Umar, menyiksanya, menganiayanya. Itulah perangainya. Ya, maka ini diwarisi Umar. Maka putranya ini melihat bapaknya yang lurus, akidahnya, datang Nabi Muhammad seketika memeluk Islam, Zaid bin Zaid. Ya. Dan dia adalah merupakan anak paman daripada Umar bin Khattab. Wa kana yukhfiyani islamahuma, dan kedua-duanya menyembunyikan keislamannya. Dan adalah sahabat Nabi dan dia dari golongan budak bernama Khabbab ibn al-Arith, termasuk orang-orang dahulu masuk Islam. Ya, Khabbab ini pun Islamnya ya begitu menyedihkan. Ketika ketahuan Khabbab ini masuk Islam, ya dia punya seorang tuan perempuan orang kafir Quraisy. Ketika dia ketahuan Islamannya, dia bekerja untuk membuat senjata. Ya, dia tukang besi, pandai besi. Maka ketika dia ketahuan keislamannya, ya tuannya berpura-pura. Ketika dia sedang sibuk bekerja, memanaskan besi, membentuknya. Ketika besi memerah, semerah-merahnya membiru. Ketika itu diangkatnya besi tersebut, dipukulkannya ke kepala Khabbab bin Arith. Inilah penderitaan Khabbab. Ya. Dia yang datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar segera menangkan kami? Tidakkah engkau lihat bagaimana penderitaan kami? Kata Nabi yang mulia, ya Khabbab, sabarlah engkau. Orang sebelum kalian lebih dahsyat. Ada yang dipenggal kepalanya, badannya diletakkan dalam tanah, kemudian digergaji dari atas ke bawah. Ada yang dikuliti sehingga lepas kulitnya daripada tulangnya. Tapi kalian tak sabar. Allah akan sempurnakan agama ini pasti. Nanti kau akan lihat ada perempuan dari sana jalan ke antara maut, tidak takut apapun juga. Bahkan para pengembala-pengembala tak perlu khawatir dengan kambing yang dimakan serigala. Subhanallah. Allah akan sempurnakan agama ini ya Khabbab. Dan Khabbab akhirnya menjumpai apa dia katakan Rasulullah. Tenang, tentram, negeri, aman. Ya, subhanallah. Yaman yang begitu dahsyat, jalan-jalan penuh perampok, aman. Setelah Islam mewarnai jazirah Arabia. Jadi Khabbab ini yang datang setiap hari menuju rumah Fatimah dan Said, membacakan kepadanya Quran. Naam. قصة إسلام عمر رضي الله عنه فلما رجع عمر رضي الله عنه إلى بيته أخذ يفكر في أمر ليلى بنت أبي حثمة وزوجها عامر بن ربيعة وكيف تفرقت قريش وهاجر بعضهم إلى الحبشة فقال كيف يحدث هذا من وراء كل هذه الأحداث وراء كل هذه الأحداث محمد صلى الله عليه وسلم وعزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, kisah Islamnya Umar. Umar pun pulang ke rumahnya. Dia berpikir, keras berpikir, melihat bagaimana kondisi ya perempuan tadi, Laila bintu Abi Thamah dan suaminya Amir yang ingin meninggalkan negeri Mekah. Dia berpikir bahaya, berpecah belah Quraisy. Sebagian harus meninggalkan negeri ini, ya, mencari negeri lain ke negeri Habasyah. Mengapa terjadi perkara ini? Ini pasti ada perkara besar belakang ini. Siapa dedengkotnya ini? Siapa pemicunya ini? Akhirnya dia berkesimpulan, ini semua gara-gara Muhammad ini. Aku harus selesaikan urusan Muhammad. Aku harus bunuh dia supaya kembali Quraisy bagaimana masa lalunya. Nah, وخرج رضي الله عنه متوشحاً سيفه يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا له أن رسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في بيت عند الصفا وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء منهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحمزة رضي الله عنهم أجمعين آثروا المقام مع رسول صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا إلى الحبشة. Maka Umar pun keluar, dia bawa pedang yang terhunus, ingin membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang menyebutkan di mana Nabi berkumpul. Nabi berkumpul di rumah salah seorang mereka, rumah Arqam bin Abi Arqam, dekat dengan Safa tempatnya. Ya. Dan jumlah mereka sekitar 40 orang. Di antaranya ada laki-laki, ada perempuan, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah, yang mereka semuanya lebih mengutamakan bersama Nabi SAW bersabar daripada keluar ke negeri Habasyah. Naam. Falakiyahu Nu'aym ibn Abdullah An-Nahham Al-Adawi radhiyallahu anhu wa kana yukhfi islamahu faqala aina turidu ya Umar qala uridu Muhammadan hadha as-sabi as-sabi hadha as-sabi alladhi farraqa amra Quraysh wa saffaha ahlamaha wa 'aba dinaha wa sabba alihataha faqtulahu. Maka ketika dia keluar berjumpa dengan salah seorang dari sukunya namanya Nu'aym bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi, sama-sama dari Bani Adi, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Umar tak tahu. Dia berkata, mau kemana kau Umar? Kata Umar, aku mau menjumpai Muhammad. Ini orang yang telah mengganti agamanya, murtad dari agama naik moyangnya. Dia menjadi penyebab berpecahnya Quraisy. Dia yang telah mencaci maki orang-orang berakal dari Quraisy, mencela agama mereka, ya, mencaci tuhan-tuhan mereka. Aku mau bunuh dia. Ini kata Umar. Naam. Faqala lahu Nu'aym, wallahi laqad garratka nafsuka ya Umar. Atara bani Abdi Manaf wa bani Zuhra tarikika tamshi 'ala al-ard wa qad qatalta Muhammadan. Maka berkata Nu'aym, ya bin Abdullah al-Nuham An-Nahham, kata dia, demi Allah, aku melihat engkau tertipu wahai Umar. Apakah kau kira mereka akan membiarkan kau membunuh Muhammad? Apakah kau membiarkan, apakah kau mengira nanti Bani Abdi Manaf, Bani Zuhra, ya, Bani Zuhra dari sisi, ya, ini ibu Nabi yang mulia salam, dari sisi ibunya Aminah, Bani Abdi Manaf dari sisi ayahnya, apakah kau mengira Bani Zuhra, Bani Abdi Manaf meninggalkan kau berjalan begitu saja dengan tenang setelah kau membunuh Muhammad? Mustahil engkau dibiarkan. Ya, kau pikir-pikir ulang. Muhammad bukan tak punya kerabat yang membelanya. Naam. Afala tarji'u ila ahli baitika fatuqima amrahum? Qala wa ayu ahli baiti? Qala ukhtuka Fatima wa zawjuha Sa'id ibn Zaid qad wallahi aslama wa taba'a Muhammadan ala dinihi wa taraka dinaka alladhi anta alayh. Farji' ila ahli baitika faqim amrahum. Ya, saya membayangkan bagaimana keadaan Nu'aym bin Abdullah ini ketika dikatakan Umar pembunuh Nabi. Ya, tentu dia tak pernah mau menyerahkan Nabi SAW. Maka secara spontan dia mengatakan untuk memalingkan keinginan Umar. Apa kata dia? Dan dia pun tak tahu Umar masuk Islam. Tapi bagaimana supaya Umar memalingkan keinginannya? Kata dia, Umar, lebih baik kau pulang saja temui keluargamu sana. Kau luruskan mereka kalau kau anggap salah. Maksudmu keluarga ku yang mana? Kata Umar. Itu kau tengok bagaimana saudarimu si Fatimah itu. Kau lihat juga bagaimana suaminya Sa'id. Demi Allah, kedua-duanya telah Islam. Kedua-duanya telah mengikuti Muhammad, mengikuti agamanya, meninggalkan agama engkau dan agama nenek moyangmu. Maka daripada engkau sibuk mengurusi anak orang, mengurusi Muhammad dengan kabilahnya, dengan kabilah yang kuat, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Zuhra, bagus kau urusi keluargamu sana. Ya, fa'akim amrahum, luruskan mereka. Tentu maksud si Nu'aym bin Abdullah ini untuk memalingkan Umar daripada keinginan membunuh Nabi. Dan dia tak tahu apa efeknya. Subhanallah. Naam. Faraja Umar radhiyallahu anhu amidan ila ukhti wa zawjiha wa indahuma Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu wa ma'ahu sahifatun fiha suratu Taha yukri'uhuma iyaha wa kana Khabbabun yakhtalifu ilayhima wa yukrihuma al-Qur'ana wa fi riwayah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u ar-rajula wa rajulaini idza aslama inda ar-rajuli alladhi fi yadihi sa'atu yakunani ma'ahu yusibani min ta'amihi wa qad damma ila zawji ukhti Umara rajulaini mimman aslama ahaduhuma Khabbab falamma sami'u hissa Umara taghayyaba Khabbab radhiyallahu anhu fi makhda'in lahum وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها فخذها أي تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب ف falamma dakhala alayhima qala ma hadhihi haynama haynama ma hadhihi alhaynama allati sami'tuha indakum faqala ma ada hadisan tahaddatsnahu baynana qala fa'allakuma qad sabutuma sabutuma qad sabutuma faqala lahu sa'id ibn zaid zawju fatima ya umar ara'aita in kana alhaqqu fi ghairi dinik fadaraba umar sa'id ibn zaid darbatan shadidatan fasaqata faqamat fatimatu latamna'a zawjaha sa'idan min umar litamna'a zawjaha sa'idan min umar fadarabaha umar fashajjaha hatta sala minha ad-dam falamma fa'ala umar bihim dhalika qala lahu na'am qad aslamna wa amanna billahi wa rasulihi fasna' ma badada. Maka Umar pun pulang untuk menemui saudarinya dan suaminya, iparnya. Ketika itu bersama mereka ada Khabbab ibnul Arat, ya, radhiyallahu anhu. Dia membawa satu lembaran tertulis dalamnya surat Toha, yang mana Khabbab membacakan kepada keduanya surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'an tashqa sampai akhir surat. Satu lembar tapi. Dan Khabbab selalu mendatangi keduanya. Dan melihat lainnya adalah Rasulullah SAW telah mengumpulkan satu orang laki-laki, kadang-kadang dua orang laki-laki, jika keduanya telah masuk Islam. Ya, pada seorang laki-laki yang ya dia memiliki kelapangan rezeki. Ya, agar orang yang masuk Islam tersebut mendapatkan sedikit daripada apa yang dimiliki daripada makanan. Karena susahnya mereka. Subhanallah, ya. Waqad dhamma ila zawji ukhti Umar rajulaini mimman aslama ahaduhuma Khabbab. Maka Umar Rasulullah SAW telah menggabungkan dua orang laki-laki kepada ya saudarinya Umar dan suaminya. Ya, di antara kedua orang tersebut yang Rasulullah suruh bergabung agar mereka mendapatkan sedikit daripada makanan, namanya adalah Khabbab. Ya, tatkala ketiga mereka ini mendengar gerak-geri Umar datang, maka Khabbab pun bersembunyi dalam bilik yang kecil. Ya. Dan Fatimah segera mengambil lembaran yang tinggalkan Khabbab tadi dan dia sembunyikan di bawah pahanya. Dan Umar telah mendengar sebelumnya ada suara-suara yang tak dipahaminya karena dari jauh. Ya. Daripada suara Khabbab. Tatkala Umar masuk, maka dia berkata, apa suara yang tadi ku dengar? Ya. Apa yang tadi kan baca-baca di sini? Keduanya berkata, tak ada, kami hanya berbicara berdua, berbincang-bincang. Kata Umar, boleh jadi kurasa kalian telah murtad dari agama kalian. Maka berkata Sa'id, menjawab bin Zaid, iparnya. Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairini. Wahai Umar, boleh jadi kebenaran itu ada bukan pada agamamu tapi di luar agamamu. Maka Umar marah, seketika dia pukul Sa'id bin Zaid. Pukulan yang begitu kuat membuat langsung jatuh Sa'id bin Zaid. Subhanallah. Sekali pukul langsung jatuh. Maka berdirilah istrinya Fatimah untuk ya membela suaminya dari serangan Umar. Umar pun memukulnya pula. Subhanallah. Sehingga terluka, keluar darah. Mungkin terkena hidungnya atau mulutnya, mengeluarkan darah. Dan kalau Umar telah menjadi-jadi, keduanya akhirnya pasrah, keduanya berkata, iya, kami telah masuk Islam, kami beriman kepada Allah Rasulnya. Sekarang buat apa yang kau mau? Mungkin keduanya pasrah, mati-matilah ini kayaknya nih. Subhanallah, buatlah sesuka hatimu. Naam. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ورعوى وهدأت نفسه فقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا انظر ما هذا الذي جاء به محمد انظر ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر يقرأ ويكتب فقالت له أخته فاطمة إنا نخشاك عليها قال لا تخافي وحلف لها بآلهته لا يردنها إليها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون فقم فاغتسل. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى حتى انتهى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ya, tatkala Umar melihat bagaimana saudarinya berdarah-darah atas perbuatannya, ya, maka seketika Umar pun menahan dirinya, emosinya pun mereda, dirinya pun menjadi tenang. Maka dia berkata kepada saudarinya, coba berikan kepada saya lembaran yang kau sembunyikan, yang tadi ku dengar dibaca. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang dibawa Muhammad ini. Kau mau tahu apa isinya? Dan Umar ini adalah seorang yang bisa membaca. Galibnya mereka tidak bisa membaca, tapi Umar bisa membaca dan bisa menulis. Maka berkatalah saudarinya Fatimah, kami khawatir ya atas sikapmu kelak. Dia khawatir Umar akan mengoyak-ngoyak lembaran ini. Maka berkatalah Umar, jangan khawatir. Dan Umar bersumpah demi Tuhan-Tuhannya, berhala-berhalanya kala itu, dia akan mengembalikan lagi lembaran tersebut jika dia telah baca. Tatkala saudarinya melihat Umar ya melembut, dia berharap Umar masuk Islam. Maka dia berkata, wahai saudaraku, engkau adalah seorang laki-laki yang najis. Engkau di atas kesyirikanmu. Ini enggak boleh disentuh oleh orang-orang yang najis. Maka hendaklah engkau pergi dahulu mandi. Ya, Umar pergi mandi. Setelah itu Umar datang kembali dan diberikan oleh saudarinya lembaran tersebut, dalamnya termaktub surat Thaha. Maka dibaca oleh Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Quran agar engkau celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia hanyalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran peringatan dan takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Sungguh dia adalah turun daripada Allah yang telah menciptakan bumi dan telah menciptakan langit yang tinggi. Dialah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasy-Nya. Sampai dia baca ayat terakhir innani anallah. Kisah Musa ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish shalata li dzikri. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selainku yang berhak disembah, maka ibadatilah aku. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Naam. Faraqqa qalbuh wa qala ma ahsana hadzal kalama wa akramah. وما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره دلوني على محمد فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له أبشر يا عمر فإني والله لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فإني سمعته وهو يقول اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب أو بأمر ابن هشام فالله الله يا عمر فقال له عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلمه فقال له خباب هو في دار أرقم ابن أبي الأرقم بأسفل الصفا معه حسبك. Maka hati Umar pun melembut ketika membaca ayat ini karena begitu indahnya susunannya, begitu dalamnya maknanya. Quran turun bukan supaya engkau celaka. Ini adalah peringatan dari Tuhan pencipta bumi dan langit yang maha tinggi, yang bersemayam di atas aras. Banyak dalamnya hal-hal yang membuat Umar begitu menikmati keindahannya. Sehingga dia berkata, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Alangkah indahnya perkataan dia, alangkah mulianya dia. Ma yanbaghi liman yaqulu hadzal kalam an yu'badu ma'ahu ghairu, tak layak ya yang telah menurunkan perkataan ini disembah ya, selainnya. Dulu ni ala Muhammad, tunjukkan saya mana Muhammad. Tatkala Khabbab mendengar Umar memuji Quran, seketika dia keluar dari sembunyinya dan dia berkata, bergembiralah wahai Umar, sesungguhnya aku demi Allah mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memilihmu dengan doa nabinya. Sungguh kudengar Nabi berdoa, ya Allah berilah kekuatan kepada Islam dengan Islamnya Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, maka Allah pilih engkau. Maka demi Allah wahai Umar, takutlah kepada Allah. Ya, maka berkata Umar, tunjukkan saya ya Khabbab, mana Muhammad, saya mau datang kepadanya, saya mau masuk Islam. Berkata Khabbab, dia ada di rumah Arqam bin Abil Arqam, ya, di bawah Safa, dan bersamanya ada sebagian sahabat-sahabatnya. Naam. Ma'ahu nafar min ashabi, fa akhada Umar sayfah, fatawashshahu, thumma intalaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi daril Arqam, fadaraba. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلال الباب فرآه متوشحا السيف فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف ووجل القوم فقال لهم حمزة رضي الله عنه ما لكم قالوا عمر بن الخطاب فقال افتحوا له الباب فإن كان جاء يريد خيرا بدلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. أمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له ففتحوا له ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكيه فأخذ بمجامع ثوبه ثم جذبه جذبة شديدة فما تمالك عمر أن وقع على ركبتيه على الأرض فقال له صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارئة فقال عمر يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم وكبر الصحابة رضي الله عنهم تكبيرة سمعها أهل المكة. نعم. Jadi kata Khabbab, dia di sana di bawah sofa bersama sebagian sahabat-sahabatnya. Maka Umar mengambil pedangnya. Ya, kemudian dia berangkat menuju Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah di rumah Darul Alqam. Dia mengetuk pintu. Maka berdirilah salah seorang sahabat melihat siapa yang datang. Ketika dia melihat Umar yang datang dengan pedang yang terhunus, seketika dia datang ke Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Dia berkata, ya Rasulullah, ini Umar datang dengan pedang terhunusnya. Maka seketika mereka ketakutan. Maka berkata Hamzah, mengapa kan harus takut? Mereka mengatakan, ini ada Umar datang. Kata Hamzah, bukakan baginya pintu. Hamzah juga kuat, jago. Kenapa rupanya Umar suruh buka pintu? Andai kata dia mau baik-baik, kan kita akan layani dia. Kalau andai kata dia ingin berbuat kejelekan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Subhanallah. Maka Rasulullah berkata, izinkan dia, bukakan pintu. Maka mereka pun membuka pintu. Seketika Rasul datang menjumpai Umar, Rasulullah menarik kerah baju Umar dengan keras. Kata Rasulullah, ya, tidakkah engkau berhenti wahai Umar? Kapan lagi kau berhenti daripada kejahatanmu? Atau kau nunggu datang azab Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah tarik kerahnya sehingga membuat Umar ya berlutut. Subhanallah. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, jitu li umina billah." Ya Rasulullah, aku datang untuk beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan apa yang dia bawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka seketika Rasulullah bertakbir ya dengan keras sehingga ketahuilah orang-orang dalam rumah tersebut Umar masuk Islam. Maka mereka pun bertakbir, takbir yang keras sehingga terdengar oleh penduduk Mekah. Inilah versi pertama masuk Islamnya Umar. InsyaAllah kita lanjutkan di tempat sempatan akan datang kalau masih ada umur kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.